Cilo manisnya si manis pilih. Jangan lupa like dan komen videoku ya. Jangan download video dan MP3 dari Perdana Record. Jangan lupa subscribe channel favorit Perdana Record.